Sekarang kita berpindah ke halaman 38. Kata penulis rahimahullahu taala, saya beri judul di sini syubhatu al-musyrikin al-mutaakhirin. Syubhat klasik kaum musyrikin masa kini. Iya. Baik. Kata beliau, fa in qala qailun min al-musyrikin, nahnu na'rifu anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Lakin haulai salihin muqarrabuna wa nahnu nad'uuhum wa nandhuru lahum wa nadkhulu alayhim wa nastaghiithu bihim nuridu bidhalika al-jaha wa ash-shafa'a wa illa fa nahnu nafhamu anna Allaha huwa al-mudabbiru fa qul kalamuka hadha dinu Abi Jahal wa amsalihi. Ya, sekarang syubhatnya dulu. Apa syubhat kaum musyrikin? Apabila seorang musyrik berkata, kami mengetahui bahwa Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan. Ini kan sudah jelas ya. Kaum musyrikin mengakui ini. Ya. Terus mereka katakan, tetapi mereka, orang-orang saleh itu, adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maka kami berdoa kepada orang-orang saleh ini, bernadar kepada mereka, ya, masuk kepada mereka, memohon pertolongan, meminta perlindungan dari mereka. Yang kami inginkan dengan hal tersebut adalah al-jah wa syafa'ah. Kedudukan dan apa? Syafa'at. Sedangkan kami memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur segala urusan. Nah, ini syubhatnya kaum musyrikin. Nah, ini banyak didapati. Ya. Jangankan dari orang awam yang mengaku ulama'nya saja, ya, orang-orang berilmunya, itu saja begini ucapannya. Kalau ditegur, kenapa kamu berdoa ke kuburan? Oh, jangan samakan kami dengan kaum musyrikin. Kami ini mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, berrezeki. Ya, hanya saja masalahnya saya ini banyak dosa. Ini kiai ini, dia adalah seorang hamba yang dekat kepada Allah yang dikubur ini. Ya, sama atau tidak ucapannya? Sama. Nah, ini syubhat klasik. Ya, kaum musyrikin di masa belakangan diambil dari masa dahulu. Karena itu jawaban penulis, apa jawaban beliau? Kata beliau, jawablah. Ya. Faqul kalamuka hadza dinu Abi Jahal wa amsalihi. Bahwa ucapan kamu ini itulah agama Abu Jahal dan semisalnya. Itulah agamanya siapa? Kaum musyrikin. Ya, tidak ada bedanya. Fahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya. Mereka ini berdoa kepada Isa, Uzair, para malaikat dan wali-wali. Wa yaqulun, seraya berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini sudah berlalu ya, kita terangkan. Di Al-Qawaid Al-Arba, kaidah keberapa kemarin? Kaidah yang kedua. Dan di kelanjutan ayat ada bantahannya. Di kelanjutan ayat. Sebab di akhir ayat dikatakan inna allaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada seorang pendusta dan kafir. Maka dianggap mereka dusta dalam hal ini dan dianggap kafir dengan hal ini. Iya. Syubhat mereka juga, alasan mereka. Kaum musyrikin. Iya. Wa qala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka menyembah sesuatu yang selain Allah, yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi sama persis dengan agama Abu Jahal dan semisalnya. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَأَمُّلًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ لِلَّهِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَةِ وَهُوَ التَّفَرُّدُ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْكِ وَالتَّدْبِيرِ. Ya. Baik, tadi kayaknya ada yang luput ya, kita belum baca di sini satu sebelumnya. Di akhir dari sebelum pembahasan ini, saya, supaya jangan ada yang lewat ya. Di sini di وَتَمَامُ هَذَا dari halaman 36 ya, di atas itu di akhir paragraf, ada yang saya belum terangkan tadi. Saya kembali dulu sedikit ya. Ini buku panduan, jangan sampai ada yang luput dari pembahasan. Wa tamamu hadha an ta'rif anna al-musyrikina alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una al-malaika wa Isa wa Uzairan wa ghayrihim min al-aliyah fakaffarahum Allahu bihadha ma iqrarihim bi anna Allahu al-khaliqur raziqul mudabbir. Ya, sampai sini kan sudah tadi. Kemudian setelahnya, fa idza arafta ma'na la ilaha illallah. Ah, sampai sini baru beliau menganggap sudah jelas makna la ilaha illallah itu. Apabila engkau telah mengerti, ya, tentang makna la ilaha illallah itu, arafta anna man nakha nabiyan, maka pasti kamu tahu bahwa orang yang meminta tolong kepada seorang nabi atau malakan atau seorang malaikat atau nadabahu atau dia memanggil atau istaghatha bihi atau meminta pertolongan kepadanya, faqad kharaja minal Islam, maka dia telah keluar dari apa? Keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufur alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kekafiran yang mereka diperangi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini akhir ya dari penegasan makna la ilaha illallah. Yang berbuat seperti itu, ini kafir keluar dari Islam karena memang itu bukan makna la ilaha illallah, bertentangan dengan la ilaha illallah. Baik, kita kembali ke halaman 39. Jadi kata beliau, faida ta'ammal tahada ta'ammulan jayidan, apabila engkau merenungi ini dengan baik, araftannal kuffara yashaduna lillahi bitauhidir rububiyah, engkau pasti mengetahui bahwa orang kafir juga mempersaksikan tauhid rububiyah Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa tafarrud bil khalqi war rizqi wat tadbir, yaitu mengesakan Allah dalam penciptaan, pemberi rezeki dan pengaturan. Fahum yunakhuna Isa wal malaika wal awliya yaqsuduna annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa wa yashfa'una lahum inda. Ya, jadi mereka ini meminta pertolongan kepada Nabi Isa, para malaikat dan wali-wali dengan maksud mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan agar mereka ini diberi syafaat di sisi Allah. Ya, kalau sudah dipahami ini, kata beliau, wa arafta annal kuffara khususan an-nasara minhum may yata'abbad al-laila wan-nahar wa yazhadu fi ad-dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alayhi minha mu'tazilan fi sawma'atin an-nas wa ma'a hadha kafirun aduwwun lillah mukhalladun fin-nar bisababi i'tiqadihi fi Isa wa ghayrihi min al-awliya yad'uhu wa yathbah lahu wa yanduru lahu wa tabayyana laka anna kathiran min an-nasi anhu bima'zal. وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. Iya. Jadi sekarang beliau memberikan tangga-tangga, tahapan-tahapan untuk sampai kepada kesimpulan pemahaman. Iya. Sekarang kita sudah paham ya, kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Alasan kaum musyrikin berbuat kesyirikan ada dua. Mencari kedekatan dan mencari apa? Mencari syafaat. Ada dua. Nah sekarang beliau kasih pendekatan lain, tangga berikutnya. Ya, sekarang kamu juga tahu. Ya, engkau juga mengetahui bahwa orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasara, di antara orang Nasara itu ada yang beribadah malam dan siang, serta zuhud di dunia, bersedekah dari penghasilan dunia mereka, dalam keadaan menyepi, di mana di tempat ibadahnya, di gereja mereka. Bersamaan dengan itu, orang Nasara hukumnya apa? Ya, semuanya pasti mengatakan, dia ini kafir, musuh Allah, akan kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena keyakinan dia tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Kan begitu? Karena keyakinan dia tentang Nabi Isa dan para wali yang lainnya. Di mana dia berdoa kepada wali tersebut, menyembelih untuk wali tersebut, maksudnya kepada Isa dan wali tersebut, ini orang Nasara ya, dan bernadar kepadanya. Oleh karena itu, jelaslah bagimu bahwa banyak manusia, nah kalau seperti ini kan menegaskan. Ya, ini makna dari la ilaha illallah. Jadi ini sebenarnya sisa dibuka tirai saja, kalian sekarang beribadah dengan gaya yang seperti ini. Lalu apa bedanya dengan orang Nasara? Ya. Apa bedanya? Kan begitu. Diberi tahapan oleh Syekh. Nah, dari sinilah akan tampak mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing lagi bersama dengan awal mulanya. Sampai di sini kita masukkan poin pembahasan di halaman 36 dan 37. Ada 3 poin pembahasan tadi. Iya. Baik, ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, hujjatul musyrikin ala syirkihim huwa talabul qurba wasyafa'ah. Argumentasi kaum musyrikin terhadap kesyirikan mereka adalah mencari kedekatan dan apa? Syafaat. Ini sudah jelas atau tidak? Hah? Sudah jelas ya? Baik. Yang kedua, wuduhu ma'na la ilaha illallah min ta'ammuli halil musyrikin fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejelasan ma'na la ilaha illallah bagi siapa yang memperhatikan keadaan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga dari dalil-dalil yang memperkuat makna la ilaha illallah. Kita melihat bagaimana keadaan kaum musyrikin di masa Rasulullah. Iya. Dan yang ketiga, keterasingan Islam di akhir zaman. Gurbatul Islam fi akhir zaman. Iya. Inilah yang beliau bawakan pada hadis di sini. Badal Islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada. Kenapa? Sebab akidah tauhid ini padahal jelas ya dengan keterangan yang sudah kita kaji, sudah kita bahas dengan uraian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, suatu hal yang sangat meyakinkan, terang benderang bagikan matahari di siang bolong, dari uraian ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencocoki kondisi kaum musyrikin di masa Nabi, dari semua sudut penjelasan, menerangkan, sangat terang. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang menganggap aneh ini makna la ilaha illallah. Hah? Ada yang memusuhi orang yang mengajarkan itu makna la ilaha illallah. Bahkan ada yang menganggapnya itu adalah kesesatan yang nyata. Iya. Inilah keterasingan namanya. Syariat Islam yang sedemikian jelas dan terangnya dianggap asing oleh banyak manusia. Karena itu jangan bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada." Ya, dan ini hadisnya di Sahih Muslim ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulainya. Akan kembali asing sebagaimana awal dia mulai. Awal kali datang Islam itu dianggap asing oleh kaum musyrikin. Ya, ketika Nabi menyampaikan la ilaha illallah, kan aneh bagi kaum musyrikin. Karena itu ucapan mereka, ajalal alihata ilahan wahida, inna hada lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini hal yang menakjubkan, aneh bagi mereka. Ternyata di akhir zaman juga seperti itu. Ini di masa penulis. Ketika diterangkan makna la ilaha illallah itu, dianggap aneh beliau. Ya. Dianggap bahwa beliau ini datang dengan agama baru. Dianggap bahwa beliau ini telah ya, menghinakan orang-orang yang selama ini dianggap membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu tadi. Jelas ya? Inilah keterasingan di dalam apa namanya Islam di akhir zaman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Maka setelahnya beliau memberikan beberapa wasiat, ya berapa pesan-pesan. Dan ini insyaAllah ta'ala kita akan kaji nanti di sesi yang akan datang. Baik. Ya, coba dirapikan sendiri ya tadi yang saya sudah terangkan. Kalimat-kalimat, tempat-tempat, peletakan poin-poin dipindahkan sendiri. Iya. Jelas ini dua masail ini di halaman 41. Ini kaitannya mulai dari halaman 40. Wallahu Allah ikhwani, itu dua pembahasan di situ. Baik. Baik, ini sesi yang ketiga untuk kajian kitab Makna La Ilaha Illallah yang merupakan buku yang keempat dari program Mafatih Al-Ilm. Di halaman 40, Bu. Di halaman 40 dari buku panduan berkata penulis rahimahullahu taala, فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسه ورأسه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأعرفوا معناها وأحبوا أهلها وجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوهم وبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى بل كلفه الله بهم وفرض عليهم الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين Baik. Jadi saya poinkan di sini dua pembahasan di Al-Masail. Yang pertama al-wasiyatu bitamassuk bi aslid din. Wasiat untuk berpegang teguh dengan pokok agama. Iya. Dan yang kedua al-hathu ala ma'rifati muqtadayat syahadati an la ilaha illallah. Anjuran untuk mempelajari konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Ini dua hal yang ditekankan oleh penulis. Untuk wasiat berpegang dengan pokok agama boleh terangkan di awal dan di akhir. Fallaha Allah ya ikhwani. Ya, ingatlah kepada Allah. Ya, diulangi dua kali. Ingatlah kepada Allah. Bisa berpeganglah kalian kepada Allah. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum. Berpeganglah dengan pokok agama kalian. Menganjuran untuk tamassuk, berpegang teguh. Karena memang kita diperintah untuk tamassuk. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Kita diperintah untuk hal tersebut. Dan pokok agama itu, inilah yang akan diterangkan oleh penulis, bahwa dia adalah syahadat la ilaha illallah. Iya. Bahkan beliau bahasakan asli dinikum awalihi wa akhirihi, yang merupakan awal dan akhir agama. Ussihi wa ra'sihi, pondasi dan dasarnya. Pondasi dan kepalanya. Apa itu? Syahadat alla ilaha illallah. Ya. Ini pokok agama yang harusnya dipegang. Selalu dijaga dan dipelihara. Selalu dijaga dan dipelihara. Dia adalah awal dari agama. Akhir. Itulah pondasi, dan itu pula kepala dan dasarnya, pokok dan dasarnya. Tanpa syahadat la ilaha illallah, tidak ada keberuntungan untuk seorang hamba di dalam hal tersebut. Baik. Maka ini oleh penulis rahimahullahu ta'ala diingatkan akan pentingnya hal ini sebagai dasar seseorang itu hidup sebagaimana dia diperintah. Karena Allah memerintah kita dan mengadakan kita untuk memurnikan ibadah kepadanya. Berpegang dengan tauhid ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa konsekuensi dari syahadat ini serta bagaimana harusnya seorang itu berpegang dengannya. Kata beliau, wa'rifu ma'naha, kenalilah makna la ilaha illallah itu. Inilah yang sedang kita pelajari, bagaimana kita mengenali maknanya, selalu mendalaminya, semakin memperkuat. Iya. Dan dari pembahasan yang sudah kita kaji, itu tampak ya bahwa la ilaha illallah maknanya itu jelas. Syarat-syarat dan konsekuensinya terang. Hanya saja memang seorang berpegang dengannya di dalam mengamalkannya, ini tugas di dalam kehidupan. Tugas di dalam kehidupan. Dia bukan sesuatu yang hanya dipahami di awalnya saja. Dia bukan suatu perkara yang tergambar dalam kadar tertentu, kemudian di kadar tertentu ini dia terus menerus seperti itu hingga akhir. Tidak. Ini ada kadar tertentu kita memahaminya. Mengerti la ilaha illallah. Seorang semakin kuat berpegang dengannya, semakin jelas kandungan dari la ilaha illallah ini, semakin dia yakini dan semakin dia buktikan kejujurannya berpegang dengan la ilaha illallah, kecintaannya, keikhlasannya, penerimaannya, itu dengan pengamalan dia terhadap la ilaha illallah sepanjang dia hidup. Karena itu semakin dia mendalami maknanya, selalu dia pikirkan kandungan-kandungannya, selalu dia memahami dari suluk-beluknya, dan berusaha dia terapkan di dalam segala makna kehidupannya, maka semakin sempurna dia di dalam berpegang dengan pokok agamanya. Ya, la ilaha illallah ini adalah awal agama dan akhirnya, dasar dan pondasi. Ya, karena itu wajar diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk berpegang dengannya. Iya. Maka apa yang kita kaji saat ini dari kandungan la ilaha illallah ini sebagai kunci pembuka untuk kita semua mendalami kalimat yang agung ini dan bagaimana mengamalkannya, menjaga dan memeliharanya. Karena itu perlu tamassuk, berpegang teguh, perlu istiqamah, ya, dan perlu kesungguhan. Ini itu kata penulis, wa'rifu ma'naha, kenali maknanya. Wa'ahibbu ahlaha, dan cintai ahlinya. Cintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Waja'aluhum ikhwanakum, dan anggap mereka saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka jauh. Bukan kerabat, bukan tetangga. Bahkan walaupun bukan sekampung, bukan senegeri, dimanapun dia berada, dimanapun mereka berada, maka kita mencintainya. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, cinta terhadap kalimat itu dan cinta terhadap ahlinya, terhadap orang yang mengucapkan dan mengamalkannya, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Baik, jadi kaum muslimin, Orang-orang yang bertauhid itu dekat, bersaudara. Walaupun jauh dari sisi nasab, jauh dari tempat tinggal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwa." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Iya. Dan Allah mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, di mana kalian dulunya bermusuhan. Iya. Lalu Allah menyatukan antara hati-hati kalian. Dan dulu kalian, Allah menyatukan di antara hati-hati kalian, maka kalian pun berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan dulunya kalian itu berada di atas jurang, di atas pinggir jurang kehancuran, jurang api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari api neraka itu. Maka ini nikmat subhanallah sangat besar. Ya, karena itu kata penulis, wa'rifu ma'naha. Ya, ketahuilah maknanya. Wahibbu ahlaha, cintai pengikutnya. Waja'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka jauh. Wakfuru bittawagid, dan kafirlah kalian kepada tagut. Ini pembahasan kita yang akan datang di risalah berikutnya tentang makna tagut dan bagaimana seorang itu kafir kepada tagut. Wa'aduhum, dan musuhi mereka. Wa'abegitu man ahabbahum, dan bencilah siapa yang mencintai mereka. Iya. Jadi kita diperintah kafir kepada tagutnya dan kepada siapa yang mencintainya. Aujadal anhum, atau mendebat, membela mereka. Iya. Jadi ada orang-orang seperti itu. Kalau ditanya, kamu bagaimana? Dia menunjukkan dirinya seakan-akan bersama umat Islam, bersama keyakinan tauhid. Tapi dia bela ahlul batil. Aw lam yukaffirhum. Demikian pula musuhi siapa yang tidak mengafirkan tagut. Iya. Tidak mengafirkan mereka. Aw qala ma alayya minhum, atau dia berkata, ya, saya tidak ada urusan dengan mereka. Nah, ini sebagian orang kalau dikatakan kamu kafir kepada tagut, dia berkata, saya tidak ada urusannya dengan mereka. Ya. Ini tidak mengerti mana la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah mengharuskan dia untuk apa? Untuk berlepas diri dari mereka. Tidak boleh dia berkata, tidak ada saya urusan sama mereka, tidak ikut campur, tidak mau tahu. Aw qala ma kallafanillahu bihim, atau dia berkata, Allah tidak membebani saya untuk membenci mereka. Maka kata beliau, faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara. Maka orang ini telah berdusta atas Allah dan telah mengada-ada. Bal kallafahu Allah bihim wa farada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum. Bahkan Allah membebani dia untuk membenci mereka, membenci tagut, dan mewajibkan dia, ya, untuk kafir terhadapnya. Wal bara'ata minhum, dan berlepas diri darinya. Ini berlepas diri, kata al-bara'ah itu bukan berlepas sesuatu misalnya terlepas, tidak. Tapi dia berlepas, meninggalkan dan membenci, itu bara'ah. Iya. Baik. Walau kanu ikhwanahu wa auladahu, walaupun Mereka itu adalah saudara-saudaranya sendiri dan anak-anaknya. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan na'udzubillah ya, di masa sekarang ini ada orang-orang yang mengatakan tidak usah diajari anak-anak itu akidah wala'u dan bara'. Sebab ini yang bikin mereka ekstrim. Ya. Ada lagi yang mengatakan sebab radikalisme itu karena belajar tentang togut. Ya. Ini dasar kekeliruan pemahaman ini, kerusakannya karena dia tidak bisa membedakan mana permasalahan agama dan mana permasalahan muamalah. Jadi orang-orang yang keliru pemahamannya itu karena mereka memang tidak bisa mendudukkan antara pembahasan yang merupakan prinsip yang mesti dijaga dan pembahasan yang merupakan prinsip agama yang lain yang juga perlu dipelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajari kita mendzalimi orang-orang kafir. Iya. Dan tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun di dalam syariat kita. Jangankan terhadap seorang muslim, terhadap kafir pun tidak boleh kita zalimi. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan terhadap umat ini? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akidah mereka jelas. Sebab ini agama yang mereka pegang. Kewajiban yang Allah wajibkan. Dan dengan hal ini, mereka digolongkan sebagai orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Iya. Harus ada benci kepada orang kafir. Berlepas diri dari agama mereka. Meyakini bahwa mereka adalah penduduk neraka kalau mati dalam keadaan tidak masuk ke dalam Islam. Iya. Maka ini semuanya dari prinsip-prinsip agama jelas di dalam tuntunan kita. Adapun masalah hidup di dalam sebuah negeri, ya, dijaga hak penduduk negeri itu, tidak boleh mendzalimi siapapun dari penduduk negeri walaupun beda agama, itu ada aturannya di dalam agama kita. Ya, bukan hal yang dilarang. Ada tuntunan dan syariatnya. Tapi bukan artinya kita apa? Kita cinta kepada mereka. Kita membenarkan agama mereka. Itu lain. Inilah yang harus dibedakan. Nah, di sini juga ada yang ini yang paling sering banyak kesalahan di sini dalam memahami ayat itu di surah Al-Mumtahanah. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi orang kafir kalau dia tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, maka dalam ayat dikatakan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ini jelas tuntunannya. Padahal surah Al-Mumtahanah ini surah yang dari awalnya menegaskan bara' kepada kaum musyrikin. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, musuh-musuh Allah sebagai wali-wali. Iya. Bersamaan dengan itu diterangkan di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Mumtahanah ini, bahwa Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Ingat bahasanya, berbuat baik. Bukan mencintai. Bukan membenarkan agamanya. Ya, berbuat baik. Misalnya dia perlu bantuan tetangga, diberi dari sisi dunia, berbuat baik. Itu dari akhlak dijaga di dalam Islam. Dan berlaku adil. Berlaku adil. Karena itu tidak ada sejarahnya umat ini, orang yang berpegang dengan agamanya, kemudian menjadi masalah bagi penganut agama lain, itu enggak ada. Iya. Bahkan dimaklumi, ketika Umar bin Khattab meninggal, itu ahlul kitab bersedih dengan meninggalnya siapa? Umar bin Khattab. Karena keadilan yang merata di masa beliau. Tidak ada yang dizalimi. Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr, bin Abi Amr, Abu Amr Al-Auza'i, Imam Negeri Syam. Ketika beliau meninggal, itu berlimpah ruah yang mengantar jenazahnya. Ada orang-orang Yahudi dan Nasara ikut mengantar jenazahnya juga. Tapi mereka berada di sudut-sudut tertentu. Ketika ditanya, kenapa kalian ikut bersedih dengan meninggalnya Al-Auza'i? Ya. Mereka berkata, telah meninggal orang yang menebarkan keadilan di tengah manusia. Nah, ini keadaan para ulama Islam. Jelas ya? Jadi sekali lagi, orang yang memahami tauhid itu harus memahami hakikat dari tauhid. Pandai dia membedakan antara ini dan itu. Karena itu ucapan-ucapan syekh ini arahannya agar supaya seorang memperhatikan pokok agamanya. Sebab la ilaha illallah ini pokok agama. Awal dan akhir agama. Dasar dan pondasinya. Tidak boleh diganggu. Ini yang merupakan keselamatan seorang hamba. Kandungan dan konsekuensinya sudah diterangkan, jelas. Iya. Di dalam hal tersebut. Dan itu yang berjalan di tengah umat Islam dari dahulu hingga hari ini. Dari dahulu hingga hari ini. Baik. Kemudian di akhirnya beliau ulangi lagi tentang wasiat berpegang dengan pokok agama. Kata beliau, "Fallaha Allah tamassaku bi asli dinikum la'allakum talqawna rabbakum la tushrikuna bihi syai'a Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin." Ya, kata beliau, ingatlah kepada Allah, berpeganglah dengan pokok agama kalian agar kalian menghadap kepada Rabb kalian dengan tidak berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali sedikit pun. Iya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang berislam, walhiqna bis-salihin, dan ikutkanlah kami kepada orang-orang yang salih. Ya, ini diantara manfaat berpegang dengan pokok agama, akan membuat seorang itu ya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghadap kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. Sebab ini pokok kebahagiaan di dalam hidup ini. Kalau seorang tertutup hayatnya, tertutup kehidupannya dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Iya. Tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Karena itu Nabi Ya'qub alaihi salam itu pesannya kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian mendatangi Nabi Ya'qub? Maka Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi nanti setelahku? Ya. Dia jaga anak-anaknya. Sampai akhir pesannya adalah memperingatkan itu. Dan dia pelihara bagaimana keturunannya selalu mengingat itu. Apa yang kalian ibadahi nanti setelahku? Maka anak-anaknya menjawab, kami akan selalu beribadah kepada ilah yang engkau ibadahi. Dan ilah ayah-ayahmu, kakek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq. Agama seluruh Nabi. Ilah yang maha satu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami selalu berislam kepadanya. Nah, ini prinsip-prinsip dijaga, dijaga keesaan, itu bahasanya ya. Ilah, sembahan yang maha satu, kemurnian ibadah dia jaga. Dan kemurnian Islam, wa nahnu lahu muslimun, penyerahan diri kepada Allah, ketundukan. Iya. Karena itulah para nabi berharap seperti itu. Nabi Yusuf alaihi salam di akhir dari kisah di surah Yusuf, beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah saya sebagai seorang muslim dan ikutkanlah saya bersama orang-orang yang salih. Iya. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga memohon hal yang sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam doanya ya, di surah Asy-Syu'ara. Di mana beliau berkata di apa namanya? Di antara doa yang beliau ucapkan, Rabbi habli hukman wal hiqni bis salihin. Ya Allah, jadikanlah saya, ya, atau ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah saya ke golongan orang-orang yang salih. Masukkan saya ke golongan orang-orang yang salih. Ya. Maka seorang berusaha menjaga bagaimana dia di dalam kehidupannya selalu berada di atas makna ini. Makna la ilaha illallah. Inilah kalau tampak di dalam kehidupannya kesungguhan dan keseriusannya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Akan dimudahkan. Dia berucap la ilaha illallah saat sakaratul maut datang menjemputnya. Ya, akan dimudahkan. Dia di alam kuburnya. Dan dia ada pertanggungjawaban kelak di kemudian hari. Sebab ini kalimat yang apa? Yang dia jaga dan dia pelihara. Nah.